Sebenarnya kita tak boleh untuk jatuh cinta, tapi kita harus tahu arti tentang cinta. Karena itu bisa datang dengan sendirinya, maka jangan pernah takut. Bye-bye, cinta. Tak punya mata, bisa melihat.